إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang tiga tempat, tiga ayat dalam Al-Quran yang isinya sama. Ada beberapa ayat, ada yang tiga ayat, ada yang dua ayat, ada yang empat ayat, di tiga surat berurutan itu ya, dan isinya sama, yaitu bagaimana sikap kita ketika ada manusia yang jahat sama kita, dan bagaimana sikap kita ketika ada apa kemarin, jin jahat terhadap kita. Apakah sikap kita sama? Jawabnya berbeda. Berbeda. Ya. Kalau ada manusia jahat zalim terhadap kita, yang terbaik kita suruh ngapain? Memaafkan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dia bakhil sama kita, begitu dia butuh kita bantu. Dia caci maki kita di belakang kita, kita di belakang dia, kita puji-puji dia. Ya, walaupun ini berat, tetapi itu sunnah. Itu perintah Allah, itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, kita suruh membalas dengan kebaikan. Itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau yang jahat itu jin? Mana? Apakah kita balas dengan kebaikan? Ada jin jahat ganggu rumah kita, bikin onar, bikin suara-suara di kamar mandi jam 2, jam 3 malam. Kita itu kan jahat berarti dia kan? Nakut-nakutin kita, ngisengin kita. Barangkali kalau Allah tidak lindungi kita, mungkin kita akan dimudaratkan oleh mereka. Mungkin dipukul, mungkin ditendang, mungkin kesurupan, mungkin dibunuh. Tapi Allah telah lindungi manusia, terutama kaum muslimin, dari kejahatan jin itu. Tapi jin itu berbuat jahat. Apakah kita balas kejahatan jin itu dengan kebaikan seperti manusia jahat? Jawabnya tidak. Tapi kita disuruh menyerang dia, memudorotkan dia, memukul dia, menyerang mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ayat kursi, dengan Al-Fatihah, dengan ruqyah. Ini kan menyakitkan mereka. Gitu ya. Tidak boleh kita berbuat baik, membalas dengan kebaikan terhadap jin-jin jahat itu. Jin-jin yang iseng itu. Ya. Dia jahat, ganggu kita, bikin suara-suara air di kamar mandi jam 2 malam, jam 3 malam. Kita malah bikinin kopi pahit. Nah, ya kan? Kembang 7 rupa. Berarti berbuat baik sama dia. Enggak boleh, kalau manusia boleh, bagus sekali. Malah sesajilah ini itu. Berarti dia senang. Dia akan balik lagi. Walaupun kelihatannya udah enggak ada nih. Nah, itu cara dukun. Dukun itu dibohongi oleh jin. Dukun-dukun itu dibohongi oleh setan. Bikin kopi pahit. ya, siapkan jisamsu sebatang, apalagi ketan hitam, ketan putih, ya, segala macam. Sepertinya habis itu enggak ganggu lagi. Tapi dia akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Beda dengan ruqyah syar'iyah. Beda dengan bacaan Al-Fatihah, ayat kursi. Ini bisa mengusir setan, jin. Dan insya Allah tidak balik lagi. Karena menyakitkan sekali. Al-Baqarah itu menyakitkan sekali bagi syaitan. Ketika kita bacakan di rumah kita. Ya. Saya kira sudah lewat pembahasan itu ya. Sekali lagi ada tiga tempat. Ya. Al-A'raf, akhir-akhir Al-A'raf. Ya. Kemudian Al-Mu'minun 96-98, 96-98. Kemudian Fusilat ayat 34 sampai 36. Ini maksudnya sama. Redaksinya agak berbeda, tapi maksudnya sama. Bagaimana sunahnya berhadapan dengan manusia jahat dan bagaimana sunahnya berhadapan dengan jin jahat. Kita sudah tahu. Nah, banyak dari saudara-saudara kita terbalik. Banyak dari saudara-saudara kita terbalik. Begitu berhadapan dengan jin jahat tadi, baik. Bikin sesaji, bikin ini, bikin itu menyenangkan jin. Begitu berhadapan dengan manusia jahat, malah tidak dibalas dengan kebaikan. Dibalas dengan kejahatan pula. Dibalas dengan keburukan. Bahkan lebih buruk, tidak boleh. Tidak boleh, haram. Membalas dengan yang lebih buruk, tidak boleh. Ya. Yeah. Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ya. Jika engkau mau membalas, boleh. Ini kisos ya. Tetapi harus yang sepadan. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Dan jika mengampuni, memaafkan, itu lebih baik. Karena sifat seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah memaafkan. Coba kita lihat An-Nahl. Coba kita lihat An-Nahl. An-Nahl surat ke 16 ya. Ayat 126. An-Nahl 126. Wa in aqabtum, jika kalian mau membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka balaslah dengan yang setimpal. Berapa gigimu yang dipatahkan oleh dia? Dua. Ya, gigi dia patahkan dua, enggak boleh tiga. Ya. Tidak boleh lebih. Melebihi berarti zalim. Ada sebagian orang-orang kaya, bangsawan, karena merasa uangnya banyak, dia bisa membayar hakim. Dia emosi, maka dibalas, dipatahkan giginya tiga atau empat, ini zalim. Wala in sabartum lahu khairul sabirin. Dan jika kalian sabar, itu lebih baik. Memaafkan itu lebih baik. Ya. Ini untuk hal-hal yang kisos, hudud. Memukul, dipukul, ditendang, dibunuh, ditampar. Diambil motornya, diambil mobilnya, diambil sepedanya. Boleh tidak memaafkan. Bagaimana dicaci maki di depan umum, dijelek-jelekkan, digunjing, difitnah, lalu yang bersangkutan minta maaf sama kita? Bolehkah kita tidak memaafkan? Jawabnya, tidak boleh. Harus memaafkan. Nah, berarti kesalahan dibagi dua. Kesalahan dibagi dua. Yang pertama, kesalahan yang sifatnya had, hudud. Ada balasannya. Seperti tadi, memukul, menendang, membunuh, menampar, mengambil hartanya, mengambil mobilnya. Ini bisa dimaafkan, bisa tidak. Beda dengan kesalahan jenis kedua. Mencaci maki, memfitnah, menjelek-jelekkan, menggunjing. Ini tidak ada jalan lain kecuali harus memaafkan. Adapun yang pertama tadi, walaupun yang bersangkutan minta maaf, saya minta maaf nih, saya sudah memukul bapak, saya sudah menabrak mobil bapak. Nah, bisa dimaafkan, bisa tidak. Kita yang menjadi korban, boleh memaafkan, boleh tidak. Kalau memaafkan, ya selesai. Kalau tidak memaafkan, ya ganti. Ganti. Tabrak itu, ongkos perbaikan berapa, diganti. Atau balas pukul, balas tendang, dan seterusnya. Kisos istilahnya. Ya. Nah, yang barusan kita bahas tadi, tentu masalah yang kedua. Ya, ada orang jahat sama kita, mencaci maki, menjelek-jelekkan, dan seterusnya. Nah, maka kita disuruh membalas dengan kebaikan. Ya, kita lanjutkan masih seputar isti'adzah. Masih seputar apa? Ta'awudz. Ada berapa kemarin? Ada berapa jenis ta'awudz? Iya, ada tiga. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini tiga jenis ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang yaqta'u shalah. Mungkin kemarin sudah ya. Bahwa salat kita itu bisa diputus. Salat kita itu bisa batal. Salat kita harus diulang lagi. Kalau belum berarti ya. Kalau dilewati oleh tiga hal. Ini di luar kencing, kentut, membelakangi Ka'bah, terbuka aurat, terkena najis, itu sudah tahu kita ya. Tentang ini banyak sebagian saudara-saudara kita belum tahu bahwa ada tiga hal yang membatalkan sholat kita, harus kita ulang lagi. Padahal tidak kentut, tidak kencing, tidak terbuka aurat, tidak terkena najis, tidak membelakangi kiblat, dan seterusnya. Apa tiga hal yang dimaksud? Yang pertama, al-mar'atul ha'idatu, wanita yang sudah haid. Berarti wanita dewasa. Jadi kita semua, baik laki dan perempuan, kalau sholat, hati-hati. Jangan sampai di depan kita sholat, di tempat sujud kita itu, melintas seorang wanita dewasa. Kalau itu terjadi, batallah sholat kita. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan yaqta'us salatu, yang bisa membatalkan, memutuskan sholat itu ada tiga. Yang pertama, al-mar'atul ha'idotu. Yang dimaksud al-mar'atul ha'idotu bukan wanita yang sedang haid. Salah itu. Wanita yang sudah pernah haid. Maksudnya dewasa. Berarti kalau wanita kecil, TK, SD kelas 1, kelas 2, tidak batal. Tidak batal. Tapi jangan mentang-mentang tidak batal, lalu kita biarkan. Nggak boleh. Nggak boleh, tetap. Jadi, di depan kita sholat itu, tempat sujud kita itu, tidak boleh ada yang lewat. Mau dewasa, mau kecil, mau kambing bahkan kan. Ada riwayat, Rasulullah sedang sholat, mengimami sholat, di tempat terbuka, mungkin sholat id ya. Beliau menancapkan, di depan beliau sholat itu, beliau menancapkan tombak sebagai sutroh. Karena Rasul ketika sholat selalu memasang sutroh. Dan beliau mendekati sutroh itu. Ya. Nah, apapun yang lalu-lalang di depan sutroh itu enggak masalah. Yang masalah itu antara sutroh dengan kita yang sedang sholat. Dan sutroh itu sesuatu yang meninggi. Tentu tidak boleh dengan garis karpet seperti ini, tidak bisa ya. Sutroh itu dengan sesuatu yang meninggi. Ya, mungkin sejengkal atau lebih. Sebotol ini mungkin ya. Bukan garis. Handphone tipis ditidurkan, saya kira tidak bisa. Ya. Nah, tiba-tiba ada kambing. Tiba-tiba ada kambing yang mau melewat antara beliau dengan sutroh itu. Ah, tentu untuk kambing kan sulit ya, dicegah dengan apa tangan. Kalau orang kan bisa, oh berarti nggak boleh lewat. Ya. Kita cegah pakai tangan. Kambing kan, ya namanya juga kambing ya. Ngapain, nggak peduli. Ah, maka Nabi tidak menghalangi kambing itu dengan tangan, tidak. Tapi Nabi mendekati sutroh itu, mendekati tombak itu, ya, perut Nabi hampir-hampir menyentuh tombak itu. Yang dengan demikian kambing akan lewat kalau nggak di belakang Nabi, di depan sutroh nggak masalah dua-duanya. Karena melewati para makmum yang sedang sholat boleh apa tidak? Melewati para makmum yang sedang sholat boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh melewati imam dan orang yang sedang sholat sendiri. Ini dua-duanya tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengancam, seandainya mereka tahu betapa besar dosanya melewati orang yang sedang sholat, pasti dia mau menunggu sampai sholat itu selesai kalau enggak ada jalan lain. Walaupun menunggunya selama 40. Tidak disebut di situ 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Nabi hanya menyebutkan 40. Ya. Artinya besar sekali dosa melewati orang yang sedang sholat tepat di atas sujudnya. Adapun 5 meter, 7 meter, ya enggak apa-apa. Tepat di atas sujudnya. Gitu ya. Nah, adapun para makmum boleh. Ibnu Abbas kan belum sholat kan, masih kecil. Mundar-mandir di depan saf. Mundar-mandir di depan saf para makmum. Dan Nabi tahu, Nabi biarkan. Yang tidak boleh sekali lagi melewati imam atau orang yang sholat sendiri. Yeah. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Nabi, berarti kita disuruh mencegah apapun. Anak kecil tentu lebih besar kedudukannya daripada kambing, kan begitu. Kambing aja ditahan, apalagi anak kecil. Gitu. Maka semua kita tahan. Dewasa, kecil, binatang, semua kita tahan. Tentu yang sanggup kita tahan ya. Kucing, kambing, ya. Kalau semut susah kali ya, semut ya biarin aja. Yang kita bisa tahan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal himar, keledai. Keledai, tidak ada bedanya antara keledai jinak dengan keledai liar. Himar ahliyah, tidak ada bedanya. Keledai jinak dengan keledai liar, bedanya hanya halal dan haram dagingnya. Ya. Kalau keledai jinak haram, kalau keledai liar halal dagingnya. Ya. Karena yang diharamkan oleh Nabi adalah himar ahliyah. Keledai kampung, keledai jinak. Keledai yang tidak liar, itu haram. Berarti zahirnya yang liar halal untuk masalah daging. Adapun masalah ini sama. Tidak boleh. Dan batal, bukannya tidak boleh lagi, batal. Batal, kalau semuanya tidak boleh. Semua kita tidak boleh. Nah, yang tiga ini membatalkan dengan kalimat yaqta'u. Yaqta'u itu memotong, memutus. Berarti sudah putus, jangan diteruskan lagi. Sudah putus ini, batal. Berarti harus diulang lagi. Hati-hati ya. Sholat di mana? Di Masjidil Haram. Masjid Nabawi insya Allah aman ya. Masjidil Haram tentu tidak sanggup dipisah antara laki dan perempuan. Apalagi sekitar Ka'bah. Kalau kita sholat, lalu ada seorang wanita dewasa melewati tepat di depan kita, batal. Batal, harus diulang lagi. Sabda Nabi SAW. Ya. Yang terakhir, wal kalbul aswad, anjing, anjing apa? Anjing hitam, anjing hitam. Berarti zahirnya anjing putih, anjing merah, anjing selain hitam, ya nggak masalah. Maksudnya nggak batal, tetap ditahan, tapi nggak batal. Aku bertanya. Akunya di sini Abu Dzar, periwayat hadis ini, yang mendengar hadis ini pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, ma balul kalbil aswad min al-ahwar wal asfar?" Ya Rasul, apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah, anjing kuning dan lain-lain? Apa bedanya? Kok yang hitam bisa memutus salat kita? Nabi menjawab, al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Yang dimaksud setan di sini apa? Jin. Yang dimaksud setan di sini jin. Ya. Bukan manusia, jin. Ah, tahulah kita dari sini bahwa sebagian jin-jin itu menampakkan dirinya di hadapan manusia dalam bentuk anjing hitam. Ya, terutama yang ada titik putih di atas kedua matanya. Yaitu setan. Jin. Oleh karena itu kita disuruh membunuh jenis anjing seperti ini. Termasuk juga ular, kelabang. Ya. Ini binatang-binatang yang sunnah kita membunuhnya. Dan besar kemungkinan jin. Walaupun tentu kita tidak bisa memastikan. Kita tidak boleh memastikan. Jangankan kita, Rasul saja tidak memastikan. Barangkali pernah dengar kisah di Sahih Muslim tentang anak muda yang berkelahi, bergulat melawan ular. Jadi kisahnya anak muda ini, sahabat dia, baru saja menikah, mungkin beberapa hari menikah, kemudian dia pulang ke rumah, Kemudian mendapati istrinya berada di luar rumah. Marah dia. Marah sekali, sangat marah. Kok di luar? Ya, ini luar biasa di zaman sahabat ya. Ada wanita di luar, itu sesuatu hal yang aneh. Aneh. Apalagi masih muda, apalagi baru menikah, kok ada di luar? Ini aneh. Ya. Sekarang biasa aja kali ya. Enggak aneh ya. Ini perempuan di rumah mulu, mungkin aneh mungkin sekarang. Perempuan kuper ya. Enggak pernah gaul, enggak bergaul. Zaman itu aneh. Ada perempuan di luar. Kecuali memang sudah ketahuan ya, mungkin janda tua cari nafkah ya, atau perempuan penyapu masjid itu, ini yang sudah lumrah gitu ya, dan tidak menimbulkan fitnah. Istrinya ini, wanita muda ini mengatakan, jangan marah dulu, tolong lihat apa yang ada di dalam. Dilihat oleh anak muda ini, ternyata ada ular. Nah, si pemuda ini ambil senjatanya, mungkin golok, pedang atau apa, untuk membunuh ular ini. Dan terbunuh, mati. Tetapi sebelum mati, ular itu sempat menggigit, mengeluarkan bisanya. Dan pemuda ini terkena bisa itu. Ya. Dan akhirnya mati, dua-duanya mati. Ularnya mati, anak muda ini mati. Nah, berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, jika kalian melihat ada ular di rumah kalian, maka jangan buru-buru dibunuh. Jangan buru-buru dibunuh. Kasih waktu 3 hari. Kasih waktu 3 hari. Ini sabda Nabi ya. Itu bisa lihat di Sahih Muslim. Kalau dalam waktu 3 hari kok keluar, pergi, ya tentu diancam apalah ya. Namanya ular, rata-rata hewan itu kalau enggak jinak melihat kita kan enggak mau, ya. Enggak nyaman. Ada kita, ada manusia kan enggak nyaman kalau binatang liar ini. Kalau pergi ya sudah selesai. Kalau enggak pergi 3 hari, bunuh. Kenapa? Ini kalimat selanjutnya ini yang sebagian orang enggak paham. Kalimat selanjutnya ini yang sebagian orang enggak paham. Dikiranya ini sunnah. Membiarkan ular 3 hari di rumah. Nah, karena kalimatnya memang seperti itu. Ya. Mereka lupa dengan terusan kalimat itu. Nabi meneruskan kalimat itu dengan apa? Karena di Madinah ini, aku tahu sudah ada beberapa jin yang masuk Islam. Nabi tahu. Nah, oleh karena itu, para imam menyimpulkan, ini rumah-rumah di mana? Sabda Nabi mengatakan seperti ini, khusus rumah-rumah di mana? Di Madinah. Di Madinah. Kan sabda Nabi, karena di Madinah ini aku tahu ada beberapa jin yang sudah masuk Islam. Ya, cuman kan enggak tahu yang mana. Oleh karena itu kasih waktu. Kalau dia sudah masuk Islam, muslim, ya akan pergi. Kalau bandel berarti kafir, bunuh. Gitu. Kira-kira begitulah ya. Nah, ini tentu tidak berlaku di Jakarta ini. Di Surabaya, di Bandung, di Mesir, di Syam. Kan Nabi hanya mengatakan di Madinah. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melihat di rumah kita ada ular, bunuh-bunuh saja. Ya. Bunuh-bunuh saja. Itu sunnah. Sunnah bagi kita membunuh ular, tikus, anjing hitam, kalajengking, dan seterusnya. Ya. Nah, hadis ini dibawakan oleh beliau sehubungan dengan ta'awud tadi. Ya, sehubungan dengan ayat yang kemarin beliau bawakan, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu pasti ada musuhnya. Jadi tidak ada nabi yang tidak punya musuh. Itu nabi ya. Itu nabi, manusia termulia di muka bumi ini. Kan enggak ada manusia semulia nabi. Abu Bakar, Umar tentu tidak semulia nabi yang paling rendah sekalipun. Itu nabi, pasti ada musuhnya. Bagaimana yang bukan nabi seperti kita ini? Seperti para da'i, para ulama, para kiai, para asatid, itu punya musuh wajar. Maka jangan berharap ketika berdakwah itu, lalu siap-siap orang-orang simpati sama kita, hormat sama kita, memuliakan kita. Jangan. Justru siap-siaplah dicaci maki. Siap-siaplah dibenci orang. Ketika memang sedang berdakwah. Gitu ya. Karena sifat dari dakwah itu adalah membetulkan kesalahan. Yang kesalahan itu tidak disadari oleh yang bersangkutan. Ya, itu sifat daripada dakwah. Kalau kesalahan itu disadari oleh yang bersangkutan, maka itu bukan dakwah tertinggi. Tentu dakwah juga, tapi bukan dakwah tertinggi. Apa misalnya? Pelacur, pencuri, koruptor, pezina, pemabuk, pembohong. Ini semua kan disadari oleh pelakunya. Ketika dia mencuri, tentu dia sadar mencuri itu tidak baik. Ketika dia minum khamar, dia sadar bahwa minum khamar itu dosa. Ketika dia berbohong, ketika dia korupsi, ketika dia membunuh, pasti dia tahu bahwa ini dosa, ini tidak baik. Nah, ketika mengajak manusia untuk meninggalkan itu semua, tentu ini bagian dari dakwah, tapi bukan dakwah tertinggi. Dakwah tertinggi apa? Yaitu mengajak manusia untuk meninggalkan kesalahan yang dia enggak sadar kalau itu salah. Ya. Orang yang sedang mengadakan tahlilan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari karena ingin ayah ibunya yang sudah meninggal diampuni oleh Allah. Apakah mereka sadar kalau itu salah? Sadar apa tidak? Nah, tentu tidak sadar. Kalau tahu itu salah, tentu mereka tidak akan melakukan. Nah, orang yang mengajak mereka untuk meninggalkan tahlilan, ini dakwah tertinggi. Dan ini sulit. Dan ini siap dicaci maki. Dan kenyataan seperti itu. Du'atus salaf, da'i-da'i salaf, siap dicaci maki. Agar apa? Agar kaum muslimin meninggalkan berbagai macam bid'ah itu. Kalau da'i yang bukan salaf, ya enggak siap dicaci maki. Karena dakwahnya ya sekitar jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan korupsi, jangan berbohong. Semua akan terima, semua akan manggut-manggut. Nah, yang tantangan besar itu du'atus salaf. Karena doa tuh salaf akan mengatakan jangan tahlilan, jangan muludan, jangan ulang tahun, ya, jangan ikut-ikutan demokrasi dan seterusnya. Tentu orang marah mendengarnya. Padahal itu semua memang kebatilan yang harus ditinggalkan. Nah, maka wajib bagi doa tuh salaf untuk apa? Untuk siap dicaci maki, siap dijelek-jelekkan, bukan siap dimuliakan. Lihat para nabi, para rasul. Adakah para nabi, para rasul yang tidak dicaci maki? Tidak ada. Ya. Coba kalau para nabi, para rasul dakwahnya, saudara-saudara jangan berzina. Saudara-saudara jangan minum khamar. Saudara-saudara mari kita amanah, mari kita jujur. Saya kira enggak akan dimusuhi orang. Karena semua orang yang paling bodoh pun akan tahu bahwa berzina, minum khamar, berjudi, korupsi itu tidak baik. Gitu ya. Ah, ini dia makna bahwa syubhat lebih disukai oleh iblis daripada syahwat. Ya. Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, iblis suka sekali. Suka betul, tetapi jauh lebih suka iblis dengan hal-hal syubhat tadi. Dikira benar padahal salah. Dikira hak padahal batil. Kenapa? Karena sulit untuk bertaubat. Kalau pelacur, pezina, penjudi, koruptor, insya Allah siap untuk bertaubat. Gimana tidak? Ngaku salah. Nah. Tapi orang yang melakukan berbagai macam syubhat itu sulit untuk bertaubat. Gimana taubat? Enggak mengaku salah. Ya. Ah, ini dia. Ya, saya bacakan ya tadi. Surat Al-An'am 112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Apa musuhnya itu? Syayatin. Syayatin jamak dari? Syayatin jamak dari? Syaitan. Syaitan. Setan apa? Syayatin al-insi wal-jin. Setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Nah, taulah kita dari ayat ini dan juga dari ayat yang terdapat dalam surat An-Nas bahwa setan ada dua jenis. Setan ada dua jenis. Jenis pertama dari golongan manusia, jenis kedua dari golongan jin. Minal jinnati wan nas. Karena sebetulnya setan itu bukan zat. Setan itu bukan zat. Oleh karena itu tidak bisa dipegang. Tidak bisa, oh itu setan. Enggak. Tapi sifat. Setan itu sifat. Gitu. Atau istilah kita apa ya? Predikat mungkin ya. Predikat sebagai seorang mukmin, predikat sebagai seorang kafir. Ah, ini predikat bahwa dia itu adalah setan. Nah, predikat setan ini kadang menempel pada diri manusia, kadang menempel pada diri jin. Apakah semua jin setan? Jawabnya, enggak. Ada enggak jin yang masuk surga, yang tidak masuk neraka? Ada. Ada. Ya. Adakah jin yang beribadah? Ada. Ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah, itu menunjukkan bahwa ada yang beribadah. Kalau enggak ada, enggak mungkin ada kalimat seperti itu. Hanya tentu sedikit sekali jumlahnya. Sedikit sekali. Jauh lebih sedikit dari manusia. Jauh lebih sedikit dari manusia. Manusia yang beriman kan sedikit. Manusia yang bersyukur sedikit. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Allah telah bocorkan rahasia bahwa sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Itu manusia. Jin lebih sedikit lagi. Ya, tapi ada. Nah, kebanyakan jin adalah setan. Adakah di luar jin yang setan? Ada tadi. Manusia. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika Allah menyatakan bahwa orang-orang munafik itu di hadapan Rasul dan para sahabat mengatakan, qalu amanna, kami beriman, ya Rasul, ya Abu Bakar, ya Umar, kami beriman. Itu ketika di hadapan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, para sahabat. Tapi ketika mereka kembali kepada teman-teman mereka, bersama dengan teman-teman mereka, mereka berterus terang, kami mengolok-olok Muhammad dan teman-temannya. Ketika mereka kembali kepada teman-temannya, ayatnya apa? Wa idza khalau ila syayatinihim. Nanti akan kita dapati di awal-awal Al-Baqarah ya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, lihat. Padahal kan temannya sesama manusia. Tapi kenapa disebut setan? Itu semakin memperjelas bahwa di antara manusia ada yang menjadi setan. Ya. Ibu pernah melihat setan dari jenis manusia? Pernah enggak, Bu? Tiap hari Bu lihat, ya. Temen Ibu itu. Temen Ibu bilang, "Ntar enggak usah ngaji. Ke mall aja, minum-minum dah." Itu. Nah, ini setan aja. Ya, udah enggak usah pakai jilbab sekali-sekali. Ya. pengajian buat malah ribet, nggak enak, nggak bebas. Ya, udah di mall aja, masa pakai jilbab, ngopi-ngopi kita. Ah, setan dia itu. Ya, walaupun teman ibu. Karena setan itu sifat. Setiap manusia yang mengajak kepada keburukan, menghalang-halangi kebaikan, menghalang-halangi jalan Allah, maka sudah boleh dikatakan syaitan. Yaitu, dari jenis manusia. Bukan dari jenis jin. Ya. Kalau dari jenis jin, kita sulit melawannya. Tanpa pertolongan Allah, barangkali tidak mungkin kita bisa melawan. Kenapa? Karena mereka masuk ke dalam apa? Mejrodam jalan darah kita. Jadi masuk ke diri kita itu bersama aliran darah itu. Gimana kita bisa melawan? Masuk ke hati kita, ke otak kita. Itu rahasia yang Allah bocorkan kepada kita lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu orang-orang kafir gak akan tahu rahasia ini. Beda antara setan dari jenis manusia dengan setan dari jenis jin. Ya, ada sedikit keterangan, tidak banyak. Ya. Untuk setan dari jenis manusia, insya Allah. Insya Allah kita bisa melawan. Ah, saya gak mau. Ya, ah, kamu jahat. Ah, kamu setan. Tapi setan dari jenis jin sulit sekali. Bisa dikatakan gak mungkin kita bisa melawan tanpa pertolongan Allah. Maka kalau saya nanya, adakah orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, non-Muslim yang bisa melawan setan dari jenis jin? Jawabnya, gak ada yang sanggup. Gak ada yang sanggup. Ya, dengan mereka jadi Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, itu setan sudah menang. Mereka sudah dikuasai oleh setan. Mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Ya, enggak ada yang bisa menang. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din yuzukhrufal qawli ghurura. Mereka satu sama lain saling mewahyukan. Saling membisikkan. Jangan begitu, tapi begini. Begini aja, ya terus saling mewahyukan, saling membisikkan, saling menasihati, saling mengisi kekurangan. Itulah setan dari jenis jin dan manusia sama. Mereka selalu bekerja sama. Untuk menghalang-halangi Islam dan kaum muslimin, mereka bekerja sama. Untuk menghalangi manusia ke jalan Allah, mereka bekerja sama. Untuk menghalang-halangi pendirian masjid, untuk menghalangi pendirian pesantren, dan seterusnya mereka bekerja sama. Saling membisikkan. Ya. Zukhrufal qawli, dengan kalimat yang indah. Kalimatnya indah. Kalau kita biarkan dakwah ini, nih, Wahabi ini, hancur NKRI. Ini pangkal perpecahan umat. Ini memecah belah umat. Ini kan kalimat yang bagus. Zuhrufal qawl. Agar umat tidak pecah, kita stop dakwah ini. Zuhrufal qawl. Mereka tidak akan mengatakan bahwa terus terang ya, atau mereka juga enggak paham. Biar enggak ada yang masuk surga lah, kita halangi dakwah ini. Enggak ada yang seperti itu. Biar apa ya, biar orang pada maksiat semua, biar orang Islam tambah rusak lah. Dakwah ini kita halang-halangi. Enggak ada kata-kata seperti itu, enggak ada. Yang ada zukhrufal qaul. Kalimat yang bagus, kalimat yang indah. Agar apa? Agar kita bersatu. Agar kesatuan tetap kokoh, tegak. Agar kaum muslimin jaya, agar kaum muslimin menang, agar kaum muslimin saling mencintai, saling menyayangi. Dan seterusnya. Ya. Terakhirnya apa? Gururo. Menipu itu. Kalimat yang indah itu menipu. Menipu mereka. Inilah sifat syayatin. Kemudian satu lagi tentang rujuman. Rajam. Masih ingat hukum rajam ya? Rajam, lempar. Nah, setan-setan itu ada yang dilempar. Kapan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus. Maka setan-setan itu mulai dilempar. Sebelumnya tidak dilempar. Sebelum Rasulullah diutus, setan-setan itu dengan leluasa mencari dan mencuri berita di langit. Ya. Apa yang akan terjadi nanti pada tanggal 10 Syawal? Nah, itu kan di apa? Ada berita di langit itu. Ya. Apa yang akan terjadi nanti di awal tahun, di akhir tahun? Nah, itu kan berita itu tersebar di langit. Nah, itu dicuri oleh para setan, para jin. Setan dari jenis jin. Terus itu kejadian terus. Berabad-abad lamanya, ribuan tahun lamanya. Tiba-tiba mereka merasa ada yang lain. Ah, setelah dicuri itu, mereka bawa curian berita itu, lalu diberikan kepada para dukun, para kahin, juru ramal, paranormal. Gitu. Tetapi satu kebenaran itu dicampur dengan 100 kebohongan. Berarti nilai kebenarannya itu tipis kan? 1/100 kan? Kan? Ini ada 100 berita. Yang benar satu, yang bohong 99 kan gitu. Ini kan rapuh sekali. Gitu. Bahwa sekali waktu benar, iya. Memang ada pangkalnya yang benar kan? Tapi dicampur dengan 100 kebohongan. Nah, tidak biasanya mereka itu rujuman dilempar dengan Syihab. Kok dilempar? Dan banyak dari mereka yang mati. Selama ini tidak pernah seperti itu. Nah, mereka saling bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Nah, maka mereka menyebarkan pasukan. Ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, selatan, barat daya, tenggara. Nah, yang ke arah Najd pas waktu subuh. Ketika Rasul dan para sahabat berjamaah sholat. Dan Nabi sedang membaca ayat-ayat. Berdiri sholat jadi imam. Mereka mengatakan ini rupanya. Ini rupanya yang menyebabkan kita tidak leluasa lagi mencuri berita di langit. Ini rupanya penyebabnya. Ya. Nah, disinilah makna dari firman Allah dalam surat awal-awal surat Al-Mulk. Ya. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman. Dan bintang-bintang itu kami jadikan rujum. Pelempar. Lisyayatin. Untuk setan-setan itu. Ya. Selain itu untuk hiasan langit. Jadi ada dua. Fungsi dari bintang-bintang itu ada dua. Yang pertama untuk melempar setan. Yang kedua untuk hiasan. Satu lagi untuk penunjuk arah. Satu lagi untuk penunjuk arah, ya. Kan sebagian nelayan itu bisa tahu barat mana, timur mana dari bintang itu. Nah, tiga ini. Barang siapa yang ada fungsi keempat, maka dia jatuh dalam kebatilan. Karena tidak ada fungsi keempatnya. Tidak ada. Sebagian orang menganggap ada fungsi keempat. Apa? Ilmu perbintangan. Ya. Itu yang keempat. Ini batin. Apa bahasa kerennya itu? Zodiak ya. Ada Virgo, ada apa itu ya. Batin. Dihubungkan dengan nasib manusia. Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Adanya bintang-bintang tidak ada hubungannya dengan nasib manusia sedikit pun. Ya. Kalau ada yang menghubungkan, maka itu sebuah kebatilan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, silakan. Apa perbedaan antara mazhab dengan manhaj? Manhaj ini lebih, jauh lebih luas. Karena manhaj adalah cara. Cara dalam kita beragama. Dan caranya itu ternyata ada berapa? Cara kita beragama yang benar itu caranya ada berapa? Ada satu. Ya, ada satu. Kalau cara kita ke Surabaya, ke Solo, ke Makassar banyak. Ya, lewat sini bisa, akhirnya nyampe. Tetapi cara beragama yang benar cuma satu, itulah manhaj. Cara siapa? Cara Rasul dan para sahabat. Berarti istilah lain manhaj Rasul dan para sahabat, cara beragama itu bagaimana? Ya, apakah baca ayat sendiri, direka-reka sendiri, difahami sendiri, ditafsirkan sendiri, lalu diamalkan, ya? Apa begitu? Tentu salah. Cara beragama satu-satunya yang benar adalah melihat Nabi, melihat para sahabat. Ya? Walaupun kita telah merasa faham dengan ayat itu. Ambil contoh Umar. Nah, ini menarik nih. Ambil contoh Umar. Umar memahami fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. An-Nisa ya, 101. Itu memahami bahwa salat qasar itu sekarang sudah enggak ada lagi. Karena salat qasar itu lihat ayat awalnya itu, jika kalian takut fitnahnya, serangannya orang-orang kafir. Jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, fala junaha an taqsuru minas shalah, maka tidak berdosa mengqasar salat. Duhur jadi dua, asar jadi dua, isya jadi dua. Kalimatnya kan di situ, mengqasar salat kalau apa? Kalau ada serangan dari orang-orang kafir. Jelas ayatnya, nanti bisa dicek An-Nisa 101. Ah, maka Umar mengatakan, "Ya Rasul, kita sekarang sudah menang. Ini perang Badar sudah, perang Uhud sudah, perang Azab sudah, bahkan kejadian ini setelah perang Tabuk, di mana pasukan Romawi saja, Heraklius saja tidak berani berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan Islam sudah menang, sudah jaya, sudah ditakuti oleh Romawi." "Ya Rasul, sekarang bukan kita yang takut, justru mereka yang takut. Orang kafir yang takut. Dengan demikian, apakah kita tidak usah mengqasar sholat lagi?" Nah, lihat, Umar berpendapat seperti itu. Salah apa benar? Salah, seorang Umar. Seorang Umar bin Khattab yang kata Nabi, jika ada Nabi lagi setelah aku, tentu Umar yang akan jadi Nabi. Salah memahami ayat itu. Untung ada Nabi. Untung beliau masih hidup. Wahyu belum terputus. Nabi menjelaskan, Al-Qasru Surakutu Min Allah. Sholat qasar itu sodakoh dari Allah. Allah senang kalau sodakohnya diterima. Allah tidak senang kalau sodakohnya ditolak. Ya, ah, lihat. Umar saja salah dalam memahami ayat. Apalagi kita. Maka jangan suka memahami ayat sendiri. Menurut saya begini, menurut saya begini, menurut saya begini. Jangan. Ya. Ah, adapun madhab itu sekedar pendapat saja. Madhab itu pendapat. Pendapat Imam Syafi'i begini, pendapat Imam Bukhari begini, pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Maka madhab itu ada berapa di muka bumi ini? Ada berapa madhab itu, Bu? Madhab ada berapa? Ada ratusan. Madhab itu ada ratusan. Maka tidak benar kalau madhab itu ada empat. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki. Ini tidak benar. Madhab ada ratusan, sebagaimana jumlah ulama ratusan, bahkan ribuan. Karena setiap ulama punya madhab, punya pendapat dalam hal-hal tertentu. Ya, karena tidak semua permasalahan di kehidupan kita ini ada di Al-Quran dan Sunnah. Maka perlu pendapat di situ. Ya. Bagaimana kita mau mencari ayat hadis tentang haramnya asuransi misalnya, haramnya bisnis MLM misalnya, tentu kita enggak dapati. Ada ayat hadis menyebut-nyebut tentang MLM misalnya. Nah, disitulah maka perlunya pendapat, adanya madhab. Ya. Tentu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi kan tidak qat'i. Gitu ya. Apakah di zaman Rasulullah masih hidup dan zaman sahabat sudah ada madhab? Ada, kan pendapat tadi kan? Pendapat. Yang pendapat itu kadang benar, kadang salah. Kan selesai perang Ahzab, Rasulullah mengatakan, kalian jangan sholat asar. Kecuali harus di benteng Bani Quraidah. Jadi setelah selesai perang Ahzab, kan dalam perang Ahzab itu terjadi pengkhianatan oleh Yahudi Bani Quraidah, mengkhianati Rasul dan para sahabat. Kan sudah ada perjanjian damai, dikhianati oleh Yahudi Bani Quraidah. Oleh karena itu ketika perang Ahzab selesai, maka Nabi akan membuat perhitungan dengan Yahudi Bani Quraidah, akan diserang. Nah, Nabi mengatakan, kalian jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Gitu. Jadi sholat asar bareng di sana, habis itu kita serang. Untuk kita tampakkan kepada orang Yahudi, betapa kita siap untuk mati. Gitu. Nah, berjalanlah para sahabat menuju Bani Quraidah. Tiba-tiba di tengah jalan, sudah dekat waktu maghrib. Enggak mungkin sampai Bani Quraidah belum maghrib, enggak mungkin. Jadi waktu maghrib sudah mau habis. Sebagian sahabat mengatakan, kita harus sholat sekarang. Kalau enggak sholat sekarang, habis waktunya. Sebagian sahabat lagi mengatakan, enggak, kan Nabi kan bilang, kita sholat asar harus di Bani Quraidah. Nah, dua madhab kan? Dua pendapat kan? Gitu. Berarti sudah ada itu. Bukan madhab Syafi'i, madhab Hambali, bukan. Itu enggak ada, orang-orangnya belum pada lahir. Ya. Imam Syafi'i kan belum ada, belum lahir. Yang paling tua Imam Hanafi juga belum lahir, belum ada. Madhab sahabat dalam masalah itu. Dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi. Tetapi para ulama kembali kepada hukum asal. Ya. Bahwa yang sholat di perjalanan itu lebih tepat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu untuk menunjukkan bahwa kalian harus lari. Kalau enggak naik kuda, naik unta biar cepat. Biar sebelum maghrib sudah ada di Bani Quraidah. Kita sholat asar berjamaah di sana. Maksud Nabi seperti itu. Gitu. Wajibkah bermadhab terhadap empat imam yang terakhir? Tidak. Kalau wajib berarti Abu Bakar dosa, Umar dosa, Utsman, Ali, para sahabat dosa. Karena enggak bermadhab dengan empat madhab itu. Maksud ada hukum muncul baru setelah Rasul dan para sahabat wafat. Aneh. Aneh. Dulu tidak bermadhab enggak apa-apa, sekarang harus bermadhab wajib. Aneh sekali. Kan yang berhak mengatakan ini wajib, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Yang berhak mengucapkan seperti itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, batil sebatil-batilnya. Dan antum tahu yang paling marah terhadap ucapan seperti ini siapa? Imam madhab itu sendiri. Antum tahu yang melarang pertama kali untuk fanatik terhadap madhab Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i mengatakan, dan ini ditulis oleh para ulama di kitab mereka masing-masing, Kullu ma qultu wa sahal hadith wa khudhu bil hadith wa la tuqalliduni. Setiap yang aku katakan madhabku kok ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih, peganglah hadis yang sahih. Jangan kalian bertaklid kepadaku. Lihat. Ya. Imam Syafi'i sendiri yang melarang kita semua fanatik terhadap madhab beliau. Ya. Hampir seluruh imam madhab mengatakan seperti itu. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Ya. Madhab kami adalah hadis yang sahih. Jika kalian dapati di dalam madhab kami ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, lemparkan ke tembok. Gitu ya. Ya, seperti yang kita bahas tadi, hati-hati. Karena memang Rasul yang mengatakan batal. Dan apakah ada darurat-darurat? Enggak ada. Enggak ada darurat. Darurat-darurat itu kan hal yang haram. Ya? Makan babi, disentuh oleh laki-laki, menyentuh perempuan. Boleh karena darurat. Kalau sholat kan enggak ada. Ya? Ya batal-batal. Ya? Aduh, sholat kentut nih. Terusin. Udah darurat nih. Ah, masa begitu kan? Enggak mungkin begitu ya. Ya batal, batal ya batal. Lagi puasa, haus banget, minum. Darurat nih. Teruskan puasanya. Ya enggak mungkin, batal ya batal. Ah, oleh karena itu, apapun yang terjadi, ketika kita lagi sholat dilewati seorang wanita dewasa tepat di depan kita, ya batal. Batal, enggak ada istilah. Ya Allah memberikan pahala, ya itu urusan lain. Bahwa batal, ya batal. Allah memberikan pahala atas jerih payah kita, itu hak Allah. Ya. Tapi batal, ya batal. Kalau mau diulangi, ya diulangi. Enggak diulangi juga enggak apa-apa, kan enggak wajib. Kan insya Allah yang ditanyakan itu bukan sholat wajib. Sholat wajib kan enggak mungkin di raudhah, ya kan? Kan dibukanya kan paling jam 9-an sampai jam 11, gitu ya. Enggak ada sholat wajib di situ, kan? Apa sholat duha, apa sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu. Jelas bukan sholat wajib. Jadi kalau enggak diulangi, ya enggak apa-apa. Kalau mau diulangi, ya lebih bagus. Intinya harus berhati-hati. Mendekati tiang atau apa. Enggak, itu butuh dalil ya. Enggak bisa memamatkan. Karena kalau maksudnya seperti itu, berarti Nabi lisannya tidak fasih. Apa salahnya Nabi mengatakan sholat seseorang akan batal jika dilewati oleh lawan jenisnya? Kan enak begitu, udah jelas ya. Kalau maksud antum begitu kan begitu. Maksud Nabi nggak kepikiran mau ngomong begitu. Ya, Nabi hanya mengatakan yaktu'us sholata, ya yang bisa membatalkan sholat. Sholat siapa? Sholat siapapun. Itu tiga hal. Yang diantaranya al-mar'atul ha'idotu, wanita dewasa. Ya. Jadi ya hanya wanita dewasa itu yang membatalkan sholat siapapun. Bukan sholat seorang lelaki. Sholat siapapun. Kan Nabi gak bilang sholatnya siapa. Ya siapapun. Mau laki mau perempuan sholatnya batal. Kalau dilewati oleh wanita yang sudah haid, sudah pernah haid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pernah dengar Ustaz, setelah wudu kita makan makanan yang dibakar batal, Ustaz. Ya. Benar atau tidak? Ya, ada hadisnya. Hanya para ulama dua ya, tiga, yang satu lemah sekali, bahwa itu batal titik selesai. Yang kedua, lebih baik berwudu. Lebih baik berwudu. Yang ketiga, mansukh. Yang ketiga, mansukh. Ya. Jadi pendapat yang pertama ini lemah. Ya. Oleh karena itu, yang betul-betul membatalkan wudu adalah kencing, kentut, kemudian buang air besar. memakan makanan yang disentuh dengan api, seperti sate ya, ini tadi ya, manso, atau kemungkinan apa, pendapat kedua, lebih baik berwudu. Lebih baik berwudu. Karena ucapan Nabi, berwudulah, gitu kan. Berwudulah engkau setelah memakan sesuatu yang disentuh langsung oleh api. Ya. Tidak menunjukkan batal. Sama dengan berwudulah engkau setelah menggotong mayat. Apakah berarti batal? Enggak, lebih baik saja. Mandilah engkau setelah memandikan mayat. Apakah mandi wajib? Tidak, lebih baik saja. Kalau mandi wajib, ya keluar air mani, jima, gitu. Haid, nifas, itu jelas, wajib mandi. Adapun memandikan mayat, setelah itu mandi lebih bagus, tidak mandi tidak masalah. Menggotong mayat, setelah itu wudu lebih bagus, tidak wudu enggak masalah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.